Jika seseorang mengatakan sesuatu diawali dengan dan, Kalau bahasa Arab pasti, bahasa Arab biasa, bahasa Arab dan itu huwa bisa sebagai atab, bisa bukan atab. Ya, bisa sumpah wallahi. Ya. Nah, sebagai atab itu pada umumnya dan sebagai permulaan. Jadi tidak ada apa-apa tiba-tiba wa dan ja'a rabbuka wal malaikatu shaffan. Dan dalam kaidah bahasa kita kurang lazim, ya. Tidak ada apa-apa tiba-tiba dan di depannya. Kaidah dalam bahasa Arab lazim dan fasih. Maka terjemahan itu kadang tidak pas, kadang terasa kaku dan seterusnya karena terus mengikuti kaidah bahasa. Tentu ini bukan terjemahan yang baik. Karena terjemahan ini bahasa Indonesia tentu mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Tidak boleh mengikuti kaidah bahasa Arab. Begitu juga ketika sudah masuk ke dalam bahasa Arab, tentu tidak boleh mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Masing-masing bahasa mempunyai kaidah masing-masing. Ya. Maka yang sering ditanyakan, kenapa Allah itu satu pakai nahnu? Ini dalam kaidah bahasa Arab tidak diperbincangkan. Ya, ini sudah dipahami oleh orang-orang Arab. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس جاها عند الله رسول الله صلى الله عليه وسلم yang merupakan seagung-agung manusia, manusia paling agung, manusia paling mulia, manusia paling besar jahannya, kedudukannya di sisi Allah, paling berilmu, paling takwa, paling dermawan, segala kebaikan, Nabi adalah nomor satu. Paling sabar siapa? Rasulullah SAW. Paling banyak ibadahnya siapa? Rasulullah SAW. Maka tidak mungkin ada seorang yang ibadahnya lebih dari Nabi. Kalau lebih, ya sesat. Ya, ibadahnya lebih dari Nabi. Jadi salat subuh 2 rakaat, ingin lebih dari Nabi 3 rakaat, jadinya apa? Sesat. Ya, maka ibadahnya yang paling banyak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tidak mungkin bisa lebih dari Nabi. Kalau lebih, sesat. Ya, yang paling dermawan, yang paling zuhud, yang paling qanaah, yang paling berani, seluruh sifat kebaikan beliau lah yang paling besar, yang nomor satu. La yashfa'u illa ba'da an yahmala Allah yathni 'alayhi. Tidak bisa memberikan syafaat Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, paling berilmu, paling bertakwa, yang derajatnya nomor satu di muka bumi ini, seluruh manusia, tidak bisa memberikan syafaat illa ba'da an yahmada Allah, kecuali setelah memuji Allah. Kan kalimatnya sudah kita baca, ya. Nabi sujud memuji Allah, ya, tidak langsung minta syafaat, tapi sujud dulu, memuji Allah, menyanjung Allah. Baru setelah itu Allah katakan kepada beliau irfa ra'saka. Jadi ada yang disebutkan entah berapa lama aku bersujud. Ya, entah berapa lama aku bersujud. Mungkin sejam, mungkin dua jam, mungkin sehari, mungkin dua hari. Karena tidak ada waktu. Matahari tidak pernah bergeser terus di atas kepala manusia. Ya, entah berapa lama. Hanya Allah yang tahu. Ya. Entah seminggu, entah sebulan, Nabi terus bersujud. Dan tidak ada makan. Ya. Kalau ada makan tentu dilihat saja. Ya. Dari makan pagi sampai makan siang. Dari satu sudah makan sampai lapar lagi. Ya. Kira-kira 5 jam. Ini tidak ada makan. Jadi tidak ada hitungan waktu yang bisa diketahui. Kecuali oleh Allah Rabbul Alamin. Entah berapa lama. Ya. Setelah sujud sekian lama, Allah katakan kepada beliau irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Wa qul yusma, ucapkan sesuatu. Ucapkan sesuatu akan didengar. Yang dimaksud, aku akan mendengar ucapanmu. Engkau mau berucap apa? Wa sal tuqta, mintalah akan diberi. Mintalah kepadaku akan aku beri. Wasfa tusaffa, dan berikanlah syafaat aku izinkan. Ya. ain. Setelah sujud sekian lama, diawali dengan berbondong-bondongnya manusia ke Nabi Adam, tidak sanggup. Ke Nabi Nuh, tidak sanggup. Ke Nabi Musa, Nabi, tidak ada yang sanggup. Hanya beliau yang sanggup. Entah berapa lama itu. Ya, karena ada dialog, ada tanya-jawab, ada berjalan menuju Adam, menuju Nuh. Waktu yang panjang. Kemudian Nabi sujud. Begitu lama. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, menyanjung Allah, sujud, wa yahmadullaha bimahamidi azimatin, beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang agung. Yaftahuha Allahu alaihi lam yakun ya'lamuha min qabl. Dengan pujian-pujian yang tidak diketahui oleh siapapun sebelum itu, dengan pujian-pujian yang belum pernah ada sebelumnya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi ilham, diberitahu oleh Allah, memuji dengan pujian begini, begini, begini, yang itu belum pernah ada sebelumnya. Dan panjang sujudnya. Nah, ini tidak sanggup. Kecuali Nabi memberikan syafaat tidak sanggup kecuali telah melakukan perbuatan yang sangat besar. Fakaifa bihadhihi al-asnam? Lalu bagaimana dengan berhala-berhala itu? Benda mati, jimat. Ya, benda mati. Hal yumkinu an tasfa'a li ashabiha? Mungkinkah dia bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang minta syafaat itu? Jawabnya tidak mungkin. Wa qawluhu irfa ra'saka. Ucapan Allah, angkat kepalamu. Ai binas sujud. Mengangkat kepala dari sujud. Mengangkat kepala dari sujud. Wa qul yusma. As-sami' huwa Allah. Dan katakanlah, ucapkanlah sesuatu, akan didengar. Siapa yang mendengar yang dimaksud? As-sami' huwa Allah. Yang mendengar adalah Allah. Wa yusma' jawabul amri majzum. Yusma' jawab dari fi'il amr apa? Fi'il amr apa? Qul. Ya, katakan. Katakan, ucapkan sesuatu. Dijawab yusma. Jawabul amr. Ya. Syarat dengan jawab dua-duanya harus majzum kan yusma. Qul majzum, tandanya di antaranya tanda majzum sukun. Ya, bukan yusma'u. Artinya yusma'u kan? Karena majzum sebagai jawab yusma. Ya. Wasaltu ta. Sama. Syarat jawab juga sama. Mintalah niscaya akan diberi. Aisal ma badalaka tu'ta iya. Mintalah apa yang menurutmu perlu diminta. Mintalah. So, Allah sudah tahu apa yang akan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah tahu, Allah maha tahu. Tu'ta iyyahu akan diberi. Wa tu'ta majzum. Begitu juga tu'ta majzum. Tadi majzum tandanya apa? Sukun. Yusma'. Ya? Ini tu'ta. Kok beda? Yang tadi ada sukunnya, tu'ta di sini ada sukunnya? Tidak ada. Kenapa beda? Kenapa beda? Karena tu'ta ini fi'il yang apa istilahnya? Berpenyakit. Mu'tal akhir istilahnya. Ada buruk penyakit di akhirnya. Buruk penyakit dalam bahasa Arab ada berapa? Iya, ada tiga. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya, ini buruk penyakit. Jika fi'il terdapat tiga huruf ini nanti akan menyimpang. Karena ada penyakit akan menyimpang. Mestinya kan yusma, yukara, yajri, yaptah, sukun. Tapi karena ada huruf penyakit di akhirnya menjadi beda, yaitu dengan dihilangkan huruf ilatnya, dihilangkan huruf penyakitnya. Mestinya kan utia, yu'ta, tu'ta. Ada apa yang terakhirnya? Ada apa? Ada ya, ya'nya hilang. Wasal tu'ta tanpa ya. Mestinya tu'ta ada ya'nya panjang. Fi hasbi hafil illah jawaban misal. Maksudnya dengan apa? Dengan menghilangkan huruf ilat, huruf penyakit tadi, dan ini menjadi jawab dari sal, mintal. Wasfa tushaffa sama, sama. Syarat jawab, berikanlah syafaat akan diizinkan, niscaya akan diizinkan. Wahina idin yashfa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil khalaiq ay yuqdu bainahum. Dan hina ini, apa hina ini? Pada waktu ini, pada yawma ini, yawma ini, pada hari itu, waktu ini, pada waktu itu, hina ini, ketika itu, ketika itu yashfa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil khalaiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan syafaat kepada Allah untuk seluruh makhluk. Bukan hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh makhluk termasuk Nabi Adam mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh manusia, manusia pertama sampai manusia terakhir memperoleh syafaat Nabi. Berupa apa? Terbebas dari surga, dari neraka? Tidak. Masuk surga? Tidak. Diringankan azabnya dari neraka? Tidak. Tapi ayyukdo bainahum, agar mereka diadili. Itu saja. Syafaat Nabi kepada seluruh makhluk agar apa? Mereka diadili. Kan selama ini enggak diadili. Didiamkan oleh Allah dalam keadaan lapar, haus, tanpa pakaian, kepanasan, tanpa naungan. Kecuali tujuh golongan, ya, dibiarkan oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Mereka ingin diadili agar yang masuk neraka masuk neraka, yang masuk surga masuk surga. Allah diamkan, terus diamkan. Ya, tidak ada yang berani datang kepada Allah memohon, tidak ada. Nabi Adam diminta oleh seluruh manusia untuk memohon kepada Allah. Nabi Adam tidak mau, malu. Ya, tidak sanggup, malu. Begitu juga Nabi Nuh, begitu juga nabi-nabi yang lain, tidak ada yang berani, tidak ada yang sanggup, malu, karena merasa pernah berbuat kesalahan. Hanya satu manusia yang berani, yang berhak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena doa beliau yang pasti dikabulkan, ya. Doa, jadi setiap nabi yang jumlahnya 124,000 itu mempunyai satu doa yang pasti dikabulkan. Bila kita doa, doa pamungkas lah. Artinya kalau minta apapun pasti dikabulkan. Ya, yeah. Seluruh Nabi dan Rasul sudah memakai doa ini. Bahkan Nabi Nuh dalam satu riwayat, aku pakai untuk membinasakan umatku. Hanya akulah, kata beliau, yang belum memakainya. Akan aku pakai nanti di akhir. Ya, di hadapan Allah langsung. Baik. Selain beliau tidak ada yang sanggup, beliaulah satu-satunya manusia yang sanggup. Jadi syafaat Nabi di sini untuk seluruh manusia adalah dengan syafaat beliau ini seluruh manusia diadili. Waqala Abu Hurairah lahu sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nasi bi syafa'atik, siapa manusia yang paling beruntung, manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu. Mendapat syafaat kan beruntung, ya, mestinya dia disiksa karena berzina, mestinya dia masuk neraka karena berjudi. Mestinya dia disiksa di jahanam karena minum khamar, karena meninggalkan sekian kali sholat dan seterusnya. Enggak jadi. Enggak jadi masuk neraka, enggak disiksa di neraka, malah masuk surga. Kan beruntung sekali. Nah, siapa yang beruntung ini? Siapa yang beruntung mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Hadza su'alu min Abi Hurairah lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laqad kuntu adhunnu alla yas'alani ahad ghayr." Aku telah menyangka, aku telah menduga bahwa tidak ada yang akan bertanya tentang ini kecuali engkau. Ya, di ayat disebutkan tidak ada yang mendahului pertanyaan ini melebihi engkau. Aku sangka, aku duga seperti itu. Jadi Nabi tidak kaget Abu Hurairah bertanya seperti ini. Ya, lima ara min hirsika 'alal 'ilm. Karena aku melihat engkau begitu semangat mencari ilmu. Ini pujian Nabi yang sangat dalam pada Abu Hurairah. Abu Hurairah sangat semangat mencari ilmu. Ibunya ditinggal, bapaknya ditinggal, istrinya ditinggal, anaknya ditinggal di zaman Daus, di suku Daus, ya, datang ke Madinah, ya, dengan menanggung kemiskinan, kefakiran, lapar, tidak mempunyai pekerjaan. Dan beliau telah seorang ahlu sufah yang hidup tinggal di emper masjid Nabawi. Di emper masjid tidur orang-orang yang tidak punya rumah, yang datang ke situ untuk apa? Untuk mencari ilmu. Jadi rupanya para sahabat tidur di masjid untuk apa? Untuk apa? Untuk cari ilmu, bukan untuk dakwah. Untuk mencari ilmu, untuk mencari ilmu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi mengutamakan mereka ketika Nabi mempunyai makanan lebih. Baitul Mal mendapatkan harta, mereka diutamakan. Ahlus Sufah. Dari sini keluar hukum bahwa para pencari ilmu mendapat tunjangan, berhak mendapat zakat. Ya, karena termasuk apa? Fisabilillah. Para pencari ilmu, para pengajar ilmu, termasuk fisabilillah. Termasuk orang yang pergi haji kemudian butuh perbekalan. Nah, termasuk fisabilillah. Jadi fisabilillah semuanya adalah orang, bukan gedung, bukan yayasan, bukan organisasi, bukan masjid. Fisabilillah orang. Gitu. Bukan untuk bangunan masjid, bangunan pesantren, tidak boleh. Fisabilillah semuanya orang. Wa fi hadza dalilun ala anna min wasa'il tahsil al-'ilm as-su'al. Ini merupakan dalil bahwa di antara jalan wasilah sarana untuk mendapatkan ilmu adalah bertanya. Jadi bertanya ada manfaatnya. Bertanya ada gunanya. Dan bertanya bagian dari ilmu. Pertanyaan apa? Pertanyaan yang seperti siapa? Pertanyaan ada tiga. Pertanyaan di zaman Nabi ada tiga. Dari mana saja? Dari orang-orang musyrik. Yang kedua, dari ahli kitab. Yang terakhir, dari sahabat. Dari orang-orang musyrik, buruk, pertanyaan yang buruk, pertanyaan yang haram. Karena pertanyaan dengan tujuan mengingkar. Yang kedua, dari ahli kitab, pertanyaan buruk, pertanyaan untuk ngetes. Enggak boleh kita bertanya untuk ngetes, ya, kepada seorang dai, kepada seorang alim, jangan. Dan kecuali ahlul bidah untuk menjatuhkannya dan seterusnya, agar kaum muslimin tidak terkena syubhatnya, kesatannya, ini boleh. Ya, kalau tidak, tidak boleh. Nah, yang terakhir, satu-satunya pertanyaan yang bagus. Pertanyaan para sahabat. Pertanyaan apa? Istifham, meminta kepahaman. Ingin tahu. Setelah tahu, diamalkan. Nah, dari sini kita tahu bahwa mencari ilmu itu kepada orang yang kita tikok. Mencari ilmu kepada orang yang kita percayai. Apa jawaban dia? Ya sudah. Karena kita percaya dengan dia. Kan sifat mencari ilmu seperti itu. Bukan iseng-iseng. Ini kira-kira apa ini majlis itu? Iseng-iseng datang. Nah, gitu. Ntar ada yang gak terima tanya. Ini bukan sifat mencari ilmu. Bukan sifat belajar mengajar. Sifat belajar mengajar Rasul dengan para sahabat. Para sahabat bertanya, Rasul menjawab. Para sahabat bertanya, Rasul menjawab. Begitu juga diteruskan sahabat dengan tabi'in. Tabi'in bertanya, sahabat menjawab. Tabi'in bertanya, sahabat menjawab. Begitu juga tabi'in dengan tabi'in. Dan begitu seterusnya. Sifat mencari ilmu seperti ini. Majlis ilmu. Ya. Dan yang terbanyak dicontohkan majlis ilmu. Majlis debat, majlis mirah, majlis jidal. Sedikit dan sangat sedikit. Maka jangan perbanyak majlis debat. Jangan. Tentar debat. Ya. Asal dia yang datang untuk debat semuanya. Ya. Geger semuanya. Ini bukan sifat ta'lim. Sifat ta'lim ilmu. Mempelajari ilmu. Majlis jidal itu sedikit. Sangat-sangat sedikit. Ya. Ada beberapa riwayat. Bagaimana Imam Malik menghadapi orang mulhid. Orang ateis, orang yang tidak percaya Tuhan, begitu juga Imam Syafi'i, sedikit sekali. Yang setiap hari, yang rutin, itu majelis ilmu. Belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar, terus sampai mati. Mati, selesai. Maka majelisnya para imam sampai kapan? Sampai mati. Ya, tidak seperti hari ini. Ya, ngaji kuat 3 tahun, itu udah hebat. Ya, ngaji bertahan 3 tahun, 2 tahun, ya, setengah tahun bubar, ya, ntar ngadain baru lagi, ya, setahun bubar. Ya. Majlisnya para ulama sampai mati, sampai sudah tidak ada itu yang mengajar, sudah nggak ada majlis. Ya, dan tidak bisa digantikan, tidak bisa diganti. Ya, nah, majlis lain lagi, majlisnya Syalbani sudah selesai, nggak bisa digantikan. Nah, majlis lain lagi, karena majlisnya Sesali, majlisnya Sehari Hasan, majlisnya seperti Sehari Bani sudah tidak ada lagi, majlisnya Sabin Bar Sausaiben sudah tidak ada lagi, ya, majlisnya lain lagi gitu ya. Kita enggak, pokoknya ini majlis ya. Kalau toh ustadznya enggak ada ya gampang dari ustadz lain ya. Harus selalu ada majlis ini. Di hari ini lebih ditekankan ke judulnya, topiknya, tempatnya. Kalau dulu, seorang ahli, seorang ulama. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Jawab Nabi atas pertanyaan Abu Hurairah, siapa manusia yang sangat beruntung mendapatkan syafaatmu ya Rasul? Nabi menjawab, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalis. Ikhlas. Apa arti khalis? Apa arti ikhlas? Apa? Murni. Tidak tercampur dengan yang lain. Maka lawan kata khalis apa? Lawan kata ikhlas apa? Iya, tercampur. Tercampur dalam bahasa Arabnya? Tercampur dalam bahasa Arabnya bersekutu. Bercabang. Bercampur. Apa? Hah? Hah? Iya, syirik. Lawan kata ikhlas itu syirik. Maka orang yang menyekutukan Allah bukan orang yang tidak menyembah Allah, keliru. Orang yang menyekutukan Allah bukan orang yang tidak mengakui adanya Allah, keliru. Ini tidak dibahas. Lihat pembahasan dalam Al-Quran. Itu orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Enggak. Orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang percaya adanya Allah. Tetapi apa? Bercabang kepercayaannya. Seperti Abu Jahal Abu Lahab. Apakah Abu Jahal Abu Lahab menyembah Allah? Menyembah Allah. Apakah Abu Jahal Abu Lahab meyakini kekuasaan Allah? Meyakini. Dan seterusnya. Tapi apa? Bercampur. Bercampur dengan berhala-berhala, lata, uzza, ubal, dan seterusnya. Itu ya, hakikat syirik seperti itu. Ya. Orang yang tidak mengakui adanya Allah, adanya Tuhan. Sedikit pembahasan dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena di mata manusia awam pun orang seperti ini buruk. Buruk. Umumnya manusia di muka bumi ini tidak memandang baik orang yang mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, alam terjadi dengan sendirinya. Orang yang mengucapkan seperti ini umumnya di mata manusia buruk, sombong, tercela. Maka di mana-mana, sampai di Amerika, di mana disebut Tuhan, Tuhan, ya, mengakui adanya Tuhan. Tapi siapa Tuhan? Bagaimana sifat Tuhan? Ini yang dibahas oleh Al-Quran dan Sunnah. Salah sedikit keluar dari keislaman apabila sudah iqamatul hujjah. Khalisan min qalbihi, ikhlas bersih dari hati. Atau wa alaihi, ya, khalisan ala qalbihi. وَالْمُشْرِكُونَ لَيْسَ لَهُمْ حَدٌّ مِنَ الشَّفَاعَةِ. Maka orang-orang musyrik tidak mempunyai bagian sedikit pun dalam hal syafaat. Tidak punya bagian sedikit pun. Artinya secuil saja tidak akan mungkin dapat syafaat. Siapa? Orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Tidak mungkin mendapatkan syafaat sedikit pun. لِأَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ. Karena mereka tidak mengucapkan لا إله إلا الله. لِأَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Mereka tidak mengucapkan لا إله إلا الله. Bagaimana? Mengucapkan لا إله إلا الله tapi tidak qalis saja tidak dapat syafaat. Apalagi yang tidak mengucapkan لا إله إلا الله. Ya. Maka percaya adanya Tuhan, percaya adanya Allah tidak cukup. Tidak cukup. Karena belum menafikan yang lain. Gitu. Karena syarat tauhid, rukun tauhid, apa dulu? Nafi dulu. Setelah itu, isbat. Harus dinafikan dulu. Maka harus diawali dengan la ilah. Tidak ada ilah. Tidak ada sembahan. Ini harus diucapkan dulu. Diyakini dulu. Baru isbat. Illallah. Kecuali Allah. Nafikan dulu, baru isbat. Nafi isbat. Maka jika orang masuk Islam dengan mengucapkan saya meyakini bahwa Allah adalah Tuhan, sah? Tidak sah. Ya, asyhadu anna Allaha ilah, asyhadu anna ilaha Allah, enggak sah. Harus ada nafinya dulu. Asyhadu an la ilaha. Aku bersaksi, aku yakin bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Maka tidak sah jika orang bersyahadat masuk Islam, aku bersaksi bahwa Allah adalah ilah. Aku bersaksi bahwa ilah adalah Allah, sembahan adalah Allah, Allah adalah Tuhan. Tidak sah, karena tidak ada nafi. Ya, karena orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan, maka masih ada kemungkinan Tuhan yang lain. Ya. Ketika orang mengatakan bahwa Toyota adalah mobil, tentu ucapan ini tidak menafikan yang lainnya juga mobil. Kan begitu. Contoh gampangnya, contoh mudahnya. Maka harus meniadakan yang lain. Baru menetapkan. Tidak ada tawar-menawar. Nah, ini tidak diucapkan oleh Abu Jahal Abu Lahab. Ya. Abu Jahal Abu Lahab tidak terima. Kalau ada nafinya tidak terima, sebabnya terima. Abu Jahal Abu Lahab terima isbatnya. Mana dalilnya? Nah, mari kita lihat. Qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka itu, siapa yang dimaksud? Abu Jahal Abu Lahab dan teman-temannya itu, orang kafir Quraisy. Jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, yakini oleh kalian la ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah, yastakbirun. Mereka menyombongkan diri, enggak mau terima. Enggak, maksud Allah doang. Nah, ada yang lain. Allah betul kami sembah, tapi ada yang lain selain Allah, ada ilah lain selain Allah, yaitu berhala-berhala itu. Barangkali mirip dengan sebagian kaum muslimin di negeri kita. Betul, Allah bisa memberikan rezeki, Ya, apakah Allah saja? Enggak. Yang lain juga bisa memberikan rezeki. Betul, Allah bisa kita berikan persembahan, tapi yang lain juga bisa. Kita persembahkan sesuatu kepada Allah, apa? Salat, puasa, baca Al-Qur'an. Kita juga perlu berikan persembahan kepada penghuni pohon ini, penghuni kali ini, penghuni pantai ini. Ya, lihat. Apakah orang yang berbuat syirik memberikan sesaji di pantai selatan, di pantai utara, di pohon-pohon besar, tidak sholat? Sholat. Tidak puasa? Puasa. Ini bercabang. Mempersembahkan sesuatu kepada Allah, mempersembahkan pula sesuatu kepada selain Allah. Apa bedanya dengan Abu Jahal pula? Ya, ada kemiripan dalam hal ini. Wa yaquluna fa inna lasariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka menjawab, mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita? Apakah kita akan biarkan Tuhan-Tuhan kita demi menuruti si penyair yang gila? Siapa penyair yang gila? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa jawaban Nabi terhadap tuduhan ini? Ya. Muhammad penyair gila, Muhammad penyair gila. Nabi diam saja. Ya, Nabi enggak balas. Ya, enggak, yang gila itu. Enggak. Jadi kayak anak kecil. Ya, maka enggak usah teriak-teriak, yang teroris itu Amerika, yang teroris itu Yahudi. Kan Amerika Yahudi menuduh kaum muslimin teroris, sudah diam saja. Ya, tunjukkan bahwa kita bukan teroris. Itu enggak usah balas teriak. Sebetulnya teroris Amerika. Begini, begini. Nabi tidak seperti itu. Tuduhan yang keji, tuduhan yang buruk, tidak dibalas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala hikayatan 'anhum. Dan berfirman Allah Ta'ala menghikayatkan mereka, menceritakan mereka, ja'ala al-alihata ilahan wahidan. Apakah dia akan menjadikan dianya siapa kira-kira? Dianya di sini siapa kira-kira? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan orang-orang kafir Quraisy yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Aja'al al-alihata ilahan wahidan? Apakah Muhammad akan menjadikan Tuhan-Tuhan itu menjadi satu Tuhan? Tuhan-Tuhan kan banyak, ilah ini kan banyak. Kenapa Muhammad jadikan satu Tuhan? Berarti selama ini mereka tidak mengingkari adanya Tuhan yaitu Allah. Tapi menurut mereka bukan cuma satu. Allah ilah, yang lain juga ilah. Apakah Muhammad akan menjadikan ilah-ilah yang selama ini banyak menjadi satu? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini sesuatu yang aneh, yang ajaib, yang tidak masuk akal. Gitu. Mestinya Tuhan-Tuhan itu banyak. Ya. Tuhan banyak saja kadang-kadang masih berantakan. Masih ada kemiskinan, gimana cuma satu. Gitu. Bicara pula memakai akalnya, logikanya. Ya. Tuhan-Tuhan banyak aja masih amburadul seperti ini, gimana cuma satu. Wal haqiqatu anna sani'ahum huwa al-ujab. Padahal pada hakikatnya sebenarnya yang aneh itu perbuatan mereka, yang aneh itu ucapan mereka. Maka Allah katakan bal ajibta wa yasqarun, mereka yang aneh, mereka yang ajaib, mereka yang ucapannya tidak masuk akal. Tentu akal yang sehat, akal yang sehat. Nanti akan kita bahas akal yang sehat letaknya di mana. Ya, akal letaknya di mana? Di mana letak? Ya, di dengkul, di perut, di dada, di kepala. Ya, nanti kita bahas. Ya, berdasarkan ayat tentunya. Wa qala ta'ala wa in ta'jab fa'jab qauluhum. Jika engkau heran, maka yang lebih mengherankan itu ucapan mereka. Aida kunna turaban inna lafi khalqin jadid. Mereka heran. Apakah ketika kelak kita sudah menjadi debu, sudah menjadi tanah, lalu kita menjadi ciptaan yang baru, makhluk yang bernyawa lagi, manusia seperti kita? Ini aneh. Ini pun mengandung arti bahwa Abu Jahal, Abu Lahab tidak mengingkari kebangkitan. Tidak. Mereka meyakini adanya kebangkitan. Yang mereka ingkari bahwa kebangkitan itu roh berikut jasad. roh berikut jasad itu diingkari oleh Abu Jahal Abu Lahab. Ya, menurut Abu Jahal Abu Lahab kebangkitan itu ada, tapi rohnya saja. Ya, roh manusia nanti akan bangkit di yaumul akhirah tanpa jasad. Nah, Nabi Muhammad SAW membawakan wahyu Al-Quran bahwa yang akan dibangkitkan oleh Allah roh dan jasad. Ini yang ditentang oleh Abu Jahal Abu Lahab. Ya. Jadi ternyata kekufuran Abu Jahal Abu Lahab, kemusyrikan Abu Jahal Abu Lahab tidak separah orang-orang ateis, tidak separah orang-orang mulhid, tidak separah orang-orang komunis yang tidak mempercayai kebangkitan Rasulullah. Wa qawluhu khalisan min qalbihi. Kalimat khalisan min qalbihi, khalis murni dari hatinya. Kharaja bidzalika man qalaha nifaqan. Keluar dari khalis ini, artinya tidak khalis, tidak murni, tidak ikhlas. Jika orang mengucapkan hak, hanya kembali kemana? Hanya kembali kemana? Hah? Iya, kembali ke la ilaha illallah. Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, nifaqan. Apa? Nifaqan. Apa nifaq? Nifaq? Nifaq perbuatannya, orangnya? Islam perbuatannya, orangnya? Muslim. Iman perbuatannya, orangnya? Mukmin. Nifaq perbuatannya, orangnya? Iya, munafik. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi nifaq kok, tapi dia munafik. Munafik menyembunyikan, munafik menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Jadi yang keluar dari mulutnya keislaman, yang dia lakukan dengan tangannya, kakinya keislaman, sholat, puasa, baca Al-Quran, jihad, itu orang munafik. Dalam hatinya kubur, tidak beriman. Nah, ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi nifaqan, maka keluar, enggak mungkin dapat syafaat. Tidak mungkin dapat syafaat karena tidak khalifah. Fa innahu la hadza lahu fi syafa'ah. Orang seperti ini tidak ada bagian sedikit pun dalam syafaat, termasuk orang-orang musyrik. Karena pada hakikatnya orang munafik sama dengan orang musyrik, bahkan lebih buruk. Orang musyrik terus terang, musyrik kafir, orang munafik pura-pura. Ini lebih buruk. Ini lebih memudaratkan kaum muslimin. Wa innal munafiqa yaqul. Karena orang munafik itu berkata, la ilaha illallah, wa yaqul asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Lakinna Allah azza wa jalla qabala shahadatahum hadhihi bi shahadatihi ala sabbihi. Allah menilai, Allah mencap bahwa persaksian mereka itu dusta. Tentu kita tidak ragu dengan apa yang sudah dinyatakan oleh Allah. Mereka dusta, mereka dusta. Rasul dan para sahabat tidak ragu, mereka dusta. Mereka berbohong, mereka menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Wa qala ta'ala, wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Ini diucapkan ketika datang orang-orang munafik menyatakan bahwa engkau adalah utusan Allah. Ya, dijawab oleh Allah, Allah tahu kalau engkau memang Rasulullah, utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu dusta. Ai fi shahadatihim, dusta dalam persaksiannya. Innaka la rasulullah wa hum kadzibuna fi shahadatihim. Mereka bohong dalam ucapan bahwa engkau Rasulullah. Sebetulnya mereka tidak mengakui. Termasuk bohong dalam ucapan la ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah, mereka bohong. Li'annahum law syahidu bidzalika haqqan ma nafaqu wa la abtaru al-kufra. Seandainya mereka benar dalam syahadatnya, jujur dalam persaksiannya, tentu mereka tidak akan nifaq dan tidak akan menyembunyikan kekufuran. Ya. Ya, kita salat dulu sudah masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. kita lanjutkan. Jadi orang-orang kafir ini, orang-orang munafik ini tidak diterima persaksiannya karena Allah menyatakan bahwa persaksian mereka dusta. Wa qawluhu khalifan aizaliman min kulli syauq. Yang dimaksud dengan khalifan murni adalah tidak tercampur dengan apapun. Wala yusubu hariyaan wala sum'atan. Tidak tercampur dengan riya, dengan sum'ah. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Bal hiya syahadat yakin. Tetapi dia adalah persaksian yang yakin. Artinya tidak ada yang mendengar, biarin. Tidak ada yang melihat, biarin. Beda dengan orang munafik. Kalau enggak ada yang lihat, malas. Kalau enggak ada yang mendengar, malas. Maka sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah isya dan subuh. Enggak kelihatan orang. Gitu. Di zaman Nabi, sholat isya, sholat subuh enggak kelihatan. Lah, enggak berat. Kalau maghrib, kalau asar, kalau zuhur kan kelihatan. Jadi ringan bagi mereka. Kalau tidak kelihatan orang berat. Min qalbi. Khalis murni dari hatinya. Li annal madar ala al-qalb. Karena segala sesuatu itu dari hati. Madarnya, sumbernya dari hati. Wa huwa laysa ma'na min al-ma'ani. Ini bukan makna dari makna-makna lain. Artinya al-qalb itu bukan hati sebagaimana yang difahami oleh mungkin sebagian orang, ya. Tapi yang dimaksud qalb di sini, hati di sini bukan kabir. Karena ketika Rasul mengatakan hati yang dimakan itu bukan qalb, tapi kabir, ya, kabidil hud. Yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga apa? Kata Nabi, kabidul hati kan. Qalbul hud bukan qalbul hud, tapi kabir. Kabir. Nah, ini hati yang dimaknai oleh beberapa orang. Mungkin termasuk ahli apa? Jasad manusia. Bukan itu. Dia mengatakan bal huwa mudghatun fi sudurin nas. Tetapi yang dimaksud adalah mudghah. Apa mudghah? Iya. Yeah. Daging tanpa tulang sedikit pun. Mudghah. Daging tanpa tulang sedikit pun. Fi sudurin nas, adanya di mana? Di dada manusia. Adanya di dada manusia. Allah Ta'ala fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulub. Kata Allah ketika menyebut tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka itu bukan buta matanya, tetapi buta hatinya. Allati fi sudur, hati yang ada di dada. Ya, wa qala ta'ala firman Allah Ta'ala yang lain, afalam yasiru fil ard. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Fatakunu lahum qulubun, sehingga mereka punya hati yaqiluna biha. Yang dengan hati itu mereka menggunakan akalnya, mereka berakal. Ya. Nah, ini ya. Di satu ayat sini tahulah kita ya bahwa qulub, di dalam qulub itu ada apa? Yaqiluna biha. Mereka menggunakan akalnya dengan hati itu. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia itu ada mudghah. Ada segumpal daging. Jika baik, maka baiklah seluruh jasad. Apabila buruk, maka buruklah semua jasad. Keterangan saya minta ini. Ya. Jadi dua ayat, satu hadis. Keterangan saya minta ini. Wa bihadza yaftilu qawlu man qala. Dengan ini, dengan dua ayat dan satu hadis tadi, dan masih banyak ayat yang lain, hadis yang lain, batillah ucapan orang yang mengatakan innal aqla fid dimal, bahwa akal itu ada di dimal. Dimal itu kepala. Dimal itu otak, ya. Nah, batin kata beliau, akal itu ada di otak batin, bukan di dimal. Dimal otak. Bagaimana sabda Nabi Abu Thalib menginjak bara api lalu yaglu dimaguhu, menggelegak mendidih otaknya. Dimag itu otak yang ada di kepala. Wala yungkaru anna lidimag taksiran fil fahmi wal aql. Tidak diingkari, tidak dipungkiri bahwa di dalam dimag, di dalam otak itu punya pengaruh terhadap kepahaman dan akal. Tidak dipungkiri, ada hubungannya. Ada hubungannya. Yang batil bahwa akal itu 100% ada di otak. Ini batil. Lakinnal aqla fil qalb. Karena akal itu yang benar ada di hati. Mana dalil tadi? Ya. Fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha. Ya. Apakah mereka tidak melihat bagaimana keadaan di muka bumi ini, kejadian-kejadian yang telah lampau, lalu hati mereka berakal. Ya. Di ayat lain, walahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati tetapi tidak berakal dengan hatinya itu. Berarti orang-orang mukmin, orang-orang muslim berakal dengan hatinya. Berarti akal ada di hati. Walihada qala al-Imam Ahmad. Oleh karena itu berkata al-Imam Ahmad, al-aqlu fil qalbi. Akal itu ada di hati. Ya, akal itu ada di hati. Tentu ucapan Imam Ahmad, ucapan para imam ini berdasarkan dalil. Bukan berdasarkan penyelidikan, bukan berdasarkan analisa kedokteran, bukan, tapi berdasarkan dalil. Qaulullah wa qaulur rasul. Sebagaimana para ulama yang mengatakan bumi ini bulat, ini berdasarkan apa? Dalil. Bukan diselidiki dulu, ya, tidak seperti Columbus menyelidiki baru menyimpulkan bumi bulat. Ah, para imam mengatakan itu tanpa penyelidikan. Karena apa? Yakin dengan dalil. Bahwa bumi ini tidak berputar, para ulama juga berdasarkan dalil, bukan menyelidiki. Ya. Kalau penyelidikan bisa benar bisa salah, namanya penyelidikan. Kalau dalil, wahyu, mana mungkin salah? Pasti benar. Kalau istidlalnya benar, pasti benar. Kata Imam Ahmad, al-aqlu fil qalbi, akal itu adanya di hati. Walahu ittisalun fit dimal, dan punya ittisal. Apa ittisal? Punya hubungan dengan dimal, dengan otak. Adanya di hati, tapi ada hubungannya dengan otak. Ya. Maka orang yang akalnya selamat, hatinya selamat, bisa membimbing otaknya. Gitu. Tapi yang otaknya cerdas, pikirannya cerdas, tapi nggak ada iman, tidak bisa membimbing. Gitu. Waman qala kalimat al-ikhlas khalisan min qalbihi. Barang siapa yang mengucapkan kalimat yang ikhlas khalis murni dari hatinya, mengucapkan la ilaha illallah, tidak syirik, tidak riyak, tidak sum'ah, fala budda ayyaslu bahadal ma'bud bisuluk turuk al-muwassilah ilaih. Maka tidak boleh tidak, dia pasti menempuh jalan menuju al-ma'bud. Siapa al-ma'bud? Allah Rabbul Alamin. Dia akan menuju ke sana. Kalau memang la ilaha illallahnya benar, ikhlas, murni, dia akan mencari jalan bagaimana biar sampai kepada al-ma'bud, kepada yang disembah, kepada Allah. Itu. Gimana caranya? Biar sampai ke sana, biar dekat kepada Allah. Dengan apa? Wa yaqumu bi amrillah wa yad'u nahyahu. Dengan melaksanakan perintah Allah dengan meninggalkan larangan Allah. Ini satu-satunya jalan. satu-satunya jalan menuju kepada Allah, dekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dengan lebih rinci lagi apa? Untuk jalan menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah, rinciannya, garis besarnya, taat. Taat. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Maka mendekatkan diri kepada Allah, ada kalanya dengan ruku, sujud. Ada kalanya dengan cara lapar. Ada kalanya dengan cara makan. Harus makan. Antum puasa, sudah maghrib, gak makan-makan. Ya. Boluslah sampai isya. Dia tambah pahalanya. Malah jauh dari Allah, bukannya dekat. Jadi harus tahu kapan Allah memerintahkan puasa, kapan Allah memerintahkan makan. Wajib bagi kita makan atau minum, membatalkan ketika sudah maghrib. Gitu. Ada kalanya dengan cara senyum, sabar. Ada kalanya dengan marah. Ada kalanya dengan marah. Istri kita tidak mau sholat, anak kita tidak mau pakai jilbab, berbuat maksiat, kita marah, kita berpahala, tidak marah, berdosa. Gitu. Marah karena Allah, benci karena Allah, cinta karena Allah. Ada kalanya dengan nolong orang, ada kalanya dengan bunuh orang. Ya, bunuh orang dalam rangka taat kepada Allah, membunuh orang kafir, di medan jihad. Kita tidak mau bunuh, berdosa, harus bunuh. Banyak membunuh, banyak pahala. Gitu. Jadi intinya taat. Intinya taat kepada Allah Jalla wa'ala. Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas. Maka syafa'at tersebut untuk orang-orang yang ikhlas, ahlul ikhlas. Lianna man asyraka billah qala Allahu fih fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Karena orang-orang yang menyekutukan Allah, maka di sini Allah berfirman, tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Bahkan syafaatnya siapa? Syafaatnya Nabi Muhammad SAW tidak bermanfaat. Syafaat Nabi Muhammad SAW tidak bermanfaat bagi Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah, bapak beliau, Aminah, ibu beliau, tidak bermanfaat. Karena mereka syirik. Allah ada besok. Pertanyaan, apakah Nabi siapa ini? Nabi Muhammad SAW mungkin ya, juga diadili di hari akhir? Jawabnya? Tidak, jangankan Nabi. 70 ribu umat beliau yang tidak pernah minta di rupiah, yang tidak pernah berobat dengan kai, yang tidak pernah bersatoyur, yang hanya bertawakal kepada Allah, yakin betul segala sesuatu diatur oleh Allah, orang seperti ini tidak akan dihisab, tidak akan diazab. Ya, sab'un alfan yadkhulun al-jannata bighairi hisabin wa 'adzab. Ada 70 orang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dihisab. Ya, enggak mungkin beliau lebih rendah dari yang lain. Yang lain saja tidak dihisab, apalagi beliau. Apakah akal yang dimaksud sama dengan pikiran, berpikir? Akal. Dengan akal kan kita berpikir. Ya, dengan akal kita berpikir. Berpikir siapa yang menciptakan jagat raya ini? Siapa yang berhak disembah? Dengan akal kita berpikir. Ya, akal, pikiran. Apakah Rasul meminta syafaat kepada Allah berkali-kali? Misalnya syafaat untuk diadili di padang mahsyar, syafaat agar bisa masuk surga, syafaat agar azab diringankan, syafaat agar bisa keluar dari neraka. Jawabnya, iya ya. Syafaat Nabi kan banyak. Yang tadi kita bahas adalah syafa'atul uzma, syafa'at terbesar beliau, syafa'at terbesar yang ada, yaitu dengan syafa'at beliau manusia diadili. Ini syafa'atul uzma, syafa'at terbesar. Syafa'at beliau yang lain yang sudah kita bahas, ada seorang mestinya masuk neraka, enggak jadi karena syafa'at Nabi. ada orang yang mestinya disiksa lama di neraka jadi sebentar karena syafaat Nabi. Ada orang yang disiksa sangat dahsyat di jahanam menjadi ringan karena syafaat Nabi. Contohnya siapa? Abu Thalib. Satu-satunya orang kafir, satu-satunya orang musyrik yang mendapatkan syafaat Nabi. Bahkan ada syafaat dari selain Nabi. Kan sudah kita bahas. Pembahasan sebelum ini kan kita bahas macam-macam syafaat. Syafaat dari 70 ribu tadi. Jadi yang 70 ribu tadi bisa memintakan syafaat kepada Allah untuk orang lain. Kemudian apa lagi? Orang-orang yang menyolati mayat kan memohonkan syafaat kepada Allah untuk si mayat. Maka lafadznya yusfa' lahu. Orang mayat yang disolati oleh minimal berapa? 40 orang. Yang 40 orang ini tidak syirik, maka apa kata Nabi? Yusfa' lahu. Ya, mensyafaati mayat itu. Berarti syafaat bukan hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan orang-orang yang menyebut la ilaha illallah ikhlas dari hatinya tapi memiliki akidah yang sangat buruk, misalnya meyakini tentang wahdatul wujud, apakah orang tersebut mendapatkan syafaat Nabi? Orang yang keluar dari Islam tidak mungkin mendapat syafaat Nabi, baru hidup. Orang yang keluar dari Islam pasti musyrik. Orang kafir pasti musyrik. Enggak ada orang kafir yang tidak musyrik. Orang yang di luar Islam musyrik semua. Enggak ada yang tidak musyrik. Nah, orang yang berakidah dengan akidah sesat bisa keluar dari Islam. Akidahnya Ahmadiyah, meyakini ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, keluar dari Islam. Akidahnya orang Qadariyah yang mengatakan bahwa Allah mengetahui sesuatu setelah terjadi. Sebelum terjadi, Allah belum mengetahui. Ini dikafirkan oleh para ulama. Ya, sebagian orang, sedikit orang Khawarij keluar dari Islam, yaitu kelompok Khawarij yang mengatakan surat Yusuf bukan termasuk Al-Quran. Ini dikafirkan oleh para ulama. Ya, tidak mungkin dapat siapa. Nah, termasuk yang meyakini bahwa Allah bisa menyatu dengan hambanya. Ini akidah yang sangat buruk. Tokoh-tokoh yang berakidah dengan akidah seperti ini rata-rata dibunuh oleh para ulama. Seperti Ibn Arabi, kemudian Al-Halal, kemudian Syafi'i Dijnah. Mereka dibunuh. Akidah seperti ini lebih buruk daripada akidahnya orang-orang Nasrani. Lebih buruk. Ya, orang Nasrani, orang Kristen, orang Katolik hanya meyakini bahwa Allah menyatu dengan Nabi Isa, satu manusia. Jadi, kalau orang ini akidah ini datul wujud, Allah bisa menyatu kepada siapa saja. Jadi lebih buruk dalam hal ini. Ya, dalam hal. Tolong jelaskan tentang kesesatan orang-orang NII. Mereka mengkafirkan sama muslim. Mereka mengatakan sholat belum wajib. Ya. Mereka mengatakan bahwa, menafsirkan bahwa yang dimaksud baitullah Masjidil Haram itu negara Islam. Gitu. Maka orang yang sholatnya di sekitar bait belum masuk bait tidak sah. Maka sah sholat itu hanya sah ketika dilakukan di dalam bait. Apa yang dimaksud bait oleh mereka? Negara Islam. Jadi kalau negara itu belum Islam, tidak sah sholatnya. Maka Indonesia ini masih negara kafir, kata mereka, belum sah sholat. Nanti kalau Indonesia ini sudah menjadi negara Islam, ya, negara Islam Indonesia, NII, baru sah. Jadi kalau NII menang, baru sah. Jadi Islam dan tidak, sah saja. Mau hukumannya apa, mau coraknya apa, yang penting judulnya negara Islam. Gitu. Ya. Nah, dan masih banyak lagi. Konsekuensi dari tauhid adalah nabi dan isbat. Prinsip ini juga sama dengan kelompok takfiri. syubhat yang mereka lakukan adalah bahwa penguasa hari ini tidak melakukan penafian karena tidak berhukum pada hukum Allah. Mohon dijelaskan. Keyakinan bukan amalan. Bukan amalan, keyakinan. Kalau penguasa kita meyakini bahwa hukum Allah boleh, hukum selain Allah juga boleh, potong tangan boleh, tidak dipotong tangan juga boleh, diyakini oleh seorang raja, oleh seorang khalifah, itu kafir. Keyakinan. Apakah raja kita, presiden kita, pemimpin kita yang tidak menerapkan potong tangan, pasti mereka mengatakan bahwa potong tangan itu buruk, yang baik bukan potong tangan? Kan kita gak tahu keyakinan mereka. Kenapa kita harus mengadili keyakinan yang ada di hati? Kita disuruh berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Kita tidak disuruh mengadili. Ya, biarkan Allah yang mengadili, bukan kita. Maka gak usah mengatakan si fulan kafir, si fulan ahli bid'ah, si fulan kufur, gak usah. Ya, kecuali iqamatul hujjah, kecuali dilakukan oleh orang yang berwenang, dan dengan demikian dilanjutkan dengan pembunuhan. Kalau tidak, tidak boleh. Dari beberapa sumber ustaz atau kiai, ada yang mengatakan maulid itu tidak benar, tapi ada yang mengatakan benar, asal maulid itu bukan perayaan namun peringatan. Kenapa bedanya? Perayaan peringatan. Bagaimana pendapat Pak Kiai atau para pengikut salafus saleh, apakah bila setelah buang air kecil sebenarnya harus diaduk? Dua pertanyaan ini ya. Intinya bahwa segala bentuk perayaan, segala bentuk peringatan dihapus oleh Islam. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau mengatakan seluruh peringatan, seluruh perayaan dihapus oleh Islam kecuali dua. Apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di luar Idul Fitri dan Idul Adha tidak boleh dirayakan, tidak boleh diperingati. Termasuk kelahiran kita, kematian bapak kita, pernikahan kita, tidak boleh dirayakan, tidak boleh diperingati. Ya. Saya pernah mendengar dari Imam Salat Jumat, ia tidak percaya akan turunnya Nabi Isa. Dia membawakan dalil, semua yang bernyawa pasti mati. Dia percaya bahwa Nabi Isa telah mati. Ya. Berarti dia tidak mengenal kaidah. Ya. Apabila dalil umum berhadapan dengan dalil khusus, maka yang dipakai dalil khusus. Ya. Bagaimana dia menghadapi dalil kurimat alaikumul maisatu, diharamkan kepada kalian bangkai. Ya. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi, Allah halalkan bangkai ikan dan belalang? Kan berhadapan di sini antara dalil umum yang mengatakan seluruh bangkai haram, ada dalil khusus yang mengatakan bangkai ikan, bangkai belalang halal. Yang dipakai yang mana? Yang khusus. Ya. Kullu nafsin dha'ifatul maut, seluruh jiwa pasti mati. Ini dalil umum. Dalil khusus bahwa Nabi Isa diangkat. Bal rafa'ahu Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak berhasil membunuh Isa, mereka tidak berhasil menyalib Isa. Yang disalib, yang dibunuh itu orang yang diserupakan dengan Isa. Bal rafa'ahu Allah. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Tidak dikatakan dimatikan oleh Allah, tapi diangkat. Ditambah dengan dalil lain bahwa Nabi Isa berada di sisi Allah itu, dan nanti di akhir zaman akan turun. Kalau aku di sana, akan aku tunjukkan batu pertama yang akan diinjak oleh Nabi Isa. Ya, di Manarul Baydha di Damaskus, ya, menjelang salat subuh Nabi Isa turun ketika Imam Mahdi bersiap mau mengimami salat subuh. Ya. Nabi Isa akan datang lalu membunuh babi, apalagi menghancurkan tali, apalagi mengganti semua bentuk pajak menjadi zakat, mengganti jizyah dengan zakat. Ya, direkan karena sudah tidak ada Yahudi dan Nasrani, sudah habis. Maka seluruh kaum muslimin. Kalau kaum muslimin tentu tidak ada jizyah, tidak ada pajak. Yang ada saya beserta orang-orang telah selesai sholat di jamaah masjid. Kemudian datang seorang teman yang ingin sholat wajib sendirian. Bolehkah saya menemaninya sholat agar dia mendapat pahala berjamaah? Boleh. Sebagaimana yang dicontohkan, yang diperintahkan Nabi terhadap Abu Bakar dalam satu riwayat. Dan lain bukan Abu Bakar, ini riwayat Nabi Soleh. Sahih menurut Sahabat. Ya, intinya bahwa ada seorang sahabat yang disuruh oleh Nabi untuk bersedekah kepada orang yang belum sholat berjamaah. Dari sini keluar hukum bahwa boleh jamaah kedua dengan syarat imamnya atau salah satu jamaahnya itu sudah ikut jamaah pertama. Ya, boleh jamaah. Ini juga dilakukan secara rutin atau sering oleh Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal sholat isya bersama Nabi, kemudian pulang ke kaumnya mengimami sholat isya kaumnya. Akhilah benar Allah. Apakah ini termasuk sedekah? Ya. Allahu a'lam. Ya, hanya itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah, Allahumma, alhamdulillah, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.